Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan tentunya rutinitas kita melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai mendapatkan keberkahan. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat ke-11 dari surah Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain. Ayat ini adalah menjelaskan cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum disebabkan kezalimannya, disebabkan karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah tertera ataupun digariskan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, agar kita dapat mengetahui. Kata wa kam qasamna itu menunjukkan banyak atau penduduk negeri. Di sini tentunya yang dimaksud adalah dalam cerita ini adalah negeri-negeri yang berada di Yaman sana. Ada yang bernama negeri penduduk Ahlu Hadur, itu adalah penduduk Madian yang nabi mereka adalah Nabi Syuaib, dan kuburan Nabi Syuaib juga berada di Yaman, di Jabal ataupun Gunung Yaman, yang dikatakan gunung itu banyak yang dikatakan bahwasanya kuburan Nabi Syuaib alaihissalam. Maka menurut cerita juga bahwasanya terkenal dengan negeri Madan atau Madain, karena ini sangat dekat sekali perbatasan antara Yordan dan Yaman. Baiklah para pendengar, yang perlu kita ketahui dalam cerita ini adalah perkataan kam menunjukkan banyak, sedangkan kosamna adalah penduduk negeri yang telah dihancurkan Allah Subhanahu wa taala atau yang telah dibinasakan. Yang mana yang dibinasakan? Yang dibinasakan adalah kanat zalimatan. Zalimatan di sini artinya adalah orang yang kafir penduduknya. Sebetulnya kata zalim di sini, kata itu tidak semestinya arti yang kita sebutkan tadi, tapi yang dimaksudkan di sini zalim di sini adalah kafir. Kafir artinya kufur, tidak mendengar, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah itu adalah hal sangat mudah. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Setelah kami hancurkan, kami akan membuat lagi. Karena bagi Allah itu adalah hal yang sangat mudah yang seperti itu. Maka disinilah kita sangat mementingkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tidak ditimpa azab, tidak ditimpa kehancuran. Karena kehancuran itu adalah merupakan sunnatullah atau merupakan ketetapan Allah yang sudah pasti bagi hamba-hambanya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada di studio, yaitu Ustaz kita Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat 12 dari surah Al-Anbiya, 11 dari surah Al-Anbiya mengisahkan kepada kita bahwa di samping tertulis di dalam Al-Quran, ketetapan Allah pun telah dituangkan dalam kehidupan dunia. Al-Quran pada ayat sebelumnya telah menegaskan dengan bahasa yang mudah dan jelas bahwa mukmin pasti selamat, pasti bahagia. Keimanan sebagai kekuatan modal hidup menyelamatkan dan membahagiakan pemiliknya. Kekafiran menimbulkan kebinasaan dan penderitaan. Dalam sejarah, ayat 11 menjelaskan kepada kita betapa banyak penduduk negeri yang zalim dan telah kami binasakan. Allah menghancurkan, membinasakan dunia yang diperlakukan manusia secara zalim. Tidak saja tertuang di dalam sejarah Timur Tengah, dunia secara keseluruhan apabila penduduknya zalim, maka kehancuranlah yang akan menerpanya, baik alam yang akhirnya mengutuk penduduk tersebut atau mereka hancur secara sendirinya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in zahaba akhlaquhum zahabu. Satu kaum, satu negara akan hancur, akan binasa apabila akhlaknya, mentalnya, pola pikirnya telah rusak dan binasa. Dan sebaliknya, apabila mental dan pola pikir karakter bangsa itu baik, maka baiklah berlangsung dan berkesinambungan negara tersebut. Inilah sebagai pelajaran yang dituangkan oleh Al-Quran agar manusia menyaksikan bahwa keimanan, berpikir besar untuk tidak menjadi orang yang ego, berpikir untuk membahagiakan orang lain, melestarikan alam dan lingkungan hidup adalah sarana dunia ini, negara ini terus berada dan berkekalan di dunia. Betapa banyak kita menemukan kerajaan-kerajaan dulu yang pernah ada di bumi persada, sekarang tenggelam, punah dan binasa. Kita juga pernah menemukan suatu negara yang dikdaya, namanya Uni Soviet, sekarang tinggal kenangan dan masa lampau. Bisa jadi NKRI yang kita cintai ini, apabila tidak mengambil pelajaran, apabila kaumnya melakukan kezaliman, bisa jadi tinggal kenangan dan nama belaka. Menjadi pelajaran bagi kita bahwa di balik kecintaan kita kepada negara, keimanan itu lebih penting. Karena apa? karena alam semesta ini diciptakan Allah dan kita yang berada di bumi ini adalah wakilnya. Sebagai wakil, tentu saja menjaga dan memelihara, bukan merusak dan menghancurkan. Ya, kesimpulannya dari ayat ini adalah kita harus mengambil i'tibar apa yang sudah diturunkan Allah berupa musibah, terutama di negeri ini. Dan ayat yang kita kaji saat ini juga banyak sekali orang mendapatkan musibah, bahkan sudah dicap kekafirannya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya dengan membahasakan qasama, qasamna. Setelah itu Allah buat generasi yang baru lagi. Itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat Allah sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan perintahnya sekaligus menjauhi larangannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.